Rongo Korintus pasal papitu. Sampai subuh tani potoveku. Pojanji itu ni pavelaka kita. Jadi kamai mo kita mempaka gasa korota. Gari pura-pura nuapa tu mempaka tantoru koro bu pekiri raranta ita. Pada kamai mo kita mantambai eona. Mantambai magasa po kainguta. Ante matubu mai karijai alatala. Sampai subuh. Buka morara komi rijai kami. Da aria sanggani, kami nempo via salah rijai komi, nau aga sambaa. Da aria sanggani, kami nempo kesalan jala komi. Da aria sanggani, kami nempo bagiu komi, alam mempaka untuk koro kami mboto. Aku da ananguli ibetu, alam mempaka salah komi, sabana ibatoni uli kuribaana, kami mpu umpu nempo tove komi. Matubu atau mamate, kami tunggai mempo tove komi. Da anak kajarara kami notesa kakomi, antena noto ibetu. Nasanam pu umoraraku, nantora komi. Naupa aku nombarasai kasusa bokapari, da aria kaupuapuna kadamba nuraraku. Tempo kami narata ri provinsi Makedonia, kasusa kami da aria kaupuapuna, tapi kami nipandasang gari umba-umba. Gari tau-taun tanina, naria tonomba bali kami, pada riarantai kami mboto, naria ekarara. Tapi ala tala nompaka rosorara, tau-tau to nau purarana, pada ia nompaka rosorara kami vou, ante karata ititus. Da aga karata ititus, to nompaka rosorara kami, tapi pantesa na vou, to nantesa ivenu ia nipaka rosorara, tempo ia naria rita tongo komi. Pada nitesa na vou ka kami, eva kalentora rara komi manggita aku, pada eva kasusa rara komi nantora po kaingu komi bopia. Pada niulina, komi mpu umpu umadota manjaliku aku, ringaya tau-tau to nangeva aku. Jadi nangepe tesa ititus itu, nantambai mo kadamban uraraku. Naupa isi suraku bopia, numpa kasusa rara komi, daa nanjoso raraku nantulisi sura itu. Kakonona, nanjoso morarak bopia, sabana nikita ku suraku itu, numpa kasusa rara komi. Tapi kasusa rara komi itu aga sampalai. Vei na damba moraraku. Da asabana komi ni pakasusa rara. Tapi sabana kasusa rara komi itu. Nanggeni komi majeang gari pokaingu komi to nasala. Kasusa nurara komi itu. Ni pake alatala. Manggeni komi majea. Jadi komi da ani pakarugi ante sura kami itu. Sabana kasusa rara gari jaya alatala eba itu. Nanggeni tau majeang gari silaka, sampai ira mamalara pakasalama. Pada daria samba tau manjoso rarana, ane itu majadi. Tapi kasusa rara tu nirasain tau to da anu para saya alatala, aga manggeni ira mamate, pada rapopo gaang gari jaya alatala. Kita menuapa tu najadi, ante kasusa rara gari jaya alatala, tu nirasai komi itu. Komi mpumpu madota mo via tu nanuana. Komi mpumpu nompa simbuku, mompaka noto po kaingu komi nakono. Narau mo komi, mompekiri silaka toni po via rua komi itu. Naika morara komi, nalentora morara komi manggita aku. Narajimpu mo komi, nompo via toni parentaku itu. Nasadia mo komi, nomba suku tau to nasala itu. Riaram pengele-ngele, komi nompo po kita, komi da anasala riara para kara itu bopia. Jadi, naupa aku nantulisi surat tonom paka susa rara komi itu, da apa tuju ku alam mempaka salah tau tono via salah, atau manjaliku tau, toni paka ja tau na salah itu. Patuju ku nantulisi surat itu, ala riaram panggita ala tala, manoto ka komi ivenu ka konona, ka betenu tove komi rijai kami. Jadi nangepe asele surat kami itu, rara kami ni paka roso. Pada kami da aga nipaka rosorara, tapi kami vou nipaka damba puumo, nanggita kadamba nurara ititus. Sabana tempo ia nantaleoda komi ringata Korintus, iam puumpu nipaka sanarara. Da apa ia nalau nantaleoda komi, aku nombatoya komi ka ia. Pada pokaingu komi to nikitana, da anum pakaya aku. Nasimbayo eva pura-pura tesa kami ka komi, baten anakono, ibetu vou tesa kami nambatoya komika ititus, itu vou nakono. pade tove i Titus rijai komi, nan tambai ka betena, tempo ia nan tora i venu komi pura-pura, na tundu rijaina, pade i venu komi nan tarima ia, ante nomba bila ia, bone kou rijaina. Nadambam pu uraraku, sabana komi na malani para saya, riaram pengele-ngele.